السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadus Salihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah. Dan kita masih pada bab Iqtisad fit Ta'ah, kesederhanaan dalam ketaatan. Kesederhanaan tidak ekstrim berlebih-lebihan, tidak ghulu, tidak melampaui batas. Dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah hadis berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, qalaha thalathan. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, akan binasa orang yang melampaui batas. Beliau mengucapkannya 3 kali. Demikian diriwayatkan oleh Muslim. Yani beliau mengucapkan halakal mutanatti'un 3 kali. Binasa orang yang melampaui batas. Binasa orang yang melampaui batas. Binasa orang yang melampaui batas. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadis yang ringkas dan mudah dihafal. Halaka al-mutanatti'un, akan binasa orang yang melampaui batas. Ini ancaman bagi mereka-mereka yang berlebih-lebihan dalam segala hal, apakah dalam din ataupun dunia. Karena seluruhnya atau perkara-perkara yang berlebihan selalu jelek. Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran tentang ahlil kitab, ya ahlil kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wa ya ahlul kitab, jangan melampaui batas pada agama kalian. Ikhwanim dan a'azakumullah, berarti melampaui batas dalam agama itu adalah menyerupai ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa itu tanattu'? Tanattu' berlebih-lebihan atau melampaui batas adalah sesuatu yang lebih dari porsi yang diperintahkan. Rasulullah SAW pada suatu haji meminta dicarikan batu-batu untuk melempar jumrah. Memerintahkan Bilal, Al-Qutli, carikan untukku batu-batu yang untuk melempar jumrah. Maka dicarikan. Besarnya sebiji-biji jagung. Setelah ada di tangan beliau kerikil-kerikil sebiji jagung, beliau menyatakan, na'am hakadha. Okama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Iya, yang seperti ini. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Iya, yang seperti ini. Jangan terlalu besar, jangan berlebih-lebihan, akan binasa orang yang melampaui batas, akan binasa orang yang melampaui batas, akan binasa orang yang melampaui batas. Ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya dalam kaidah fikih, al-ibratu bi'umumil lafzi, la bi khususi sabab. Pelajaran yang diambil adalah dari keumuman lafadznya, tidak dari sebabnya. Walaupun sebabnya masalah lempar jumrah, tetapi faedah yang didapat secara umum, karena kalimatnya 2 kalimat yang simple dan sifatnya umum. Akan binasa setiap orang yang melampaui batas. Melampaui batas dalam makan sakit. Melampaui batas dalam berbuat sesuatu juga akan menimbulkan efek yang madarat atau efek yang jelek. Demikian pula barakallahu fikum dalam beragama, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerjakan apa yang diperintahkan. Kerjakan apa yang dianjurkan, jangan berlebih-lebihan. Jangan ditambah, jangan kemudian ingin merasa lebih, ingin lebih, ingin lebih. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan itu bukan hanya pada amalan. Termasuk pada perkara-perkara yang sifatnya pembahasan. Itu juga ada tanattu', melampaui batas. Seperti orang yang membahas-bahas apa yang tidak perlu dibahas. Seperti apa tangan Allah, seperti apa wajah Allah, seperti apa. Ini barakallahu fikum termasuk tanattu', termasuk berlebih-lebihan. Bahkan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mencontohkan dengan Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka, fadbahu baqarah, sembelihlah seekor sapi. Tentunya mudah untuk mengambil sapi dan menyembelihnya, iya kan? Sederhana, fadbahu baqarah, sembelihlah seekor sapi. Itu perintah mudah sesungguhnya. Tetapi Bani Israel mempersulitnya dengan sekian banyak pembahasan dan pertanyaan. Sapi yang seperti apa? Maka dijawab, sapi yang kuning bersih tidak ada belangnya. Aku masih belum jelas. Sapinya sapi yang seperti apa? Sapi yang warnanya menarik, yang begini, yang begini, yang begini. Disebutkan ciri-cirinya, dan itu sulit dicari. Ikhwanuddin a'azakumullah, kesulitan mereka untuk mencari sapi tadi disebabkan oleh siapa? Oleh mereka sendiri. Kalau mereka dari awal tidak bertanya-tanya, sembelihlah seekor sapi, ambil sapi, sembelih, selesai. Itu ketaatan. Tetapi mereka mempersulit diri mereka sendiri dengan sekian banyak pertanyaan. Terangkan pada kami, seperti apa sapi itu? Terangkan pada kami, apa warnanya? Terangkan pada kami, seperti apa ciri-cirinya? Sampai semakin sulit, kata Allah, fadabahuha, wama kadu yaf'alun. Akhirnya mereka mencarinya dan mendapatkannya milik seorang anak yatim. Hampir-hampir, kata Allah, mereka enggak bisa melaksanakannya. Wama kadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka tidak bisa melakukannya. Mengapa? Karena sulit mencari sapi yang demikian ciri-cirinya. Ikhwan ibn na'azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk tanattu' adalah bertanya-tanya dengan ihtimalat, kata Syekh Ibn Utsaimin. Ihtimalat itu kemungkinan-kemungkinan. Bagaimana kalau nanti kita di bulan, sholatnya menghadap kemana? Menghadap kemana? Apa menghadap ke atas? Karena buminya, Ka'bahnya di atas, di bumi, kitanya di bulan. Ikhwanuddin a'azakumullah, ini adalah juga berlebihan melampaui batas. Kapan kita ke bulan? Makanya Imam Ahmad rahimahullah sering tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ihtimalat. Ketika ada seorang yang bertanya pada Imam Ahmad rahimahullah, wahai Imam, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu? Dijawab oleh Imam Ahmad, awaka, apakah sudah terjadi? Dijawab oleh dia, belum, tapi bagaimana nanti kalau terjadi? Kata Imam Ahmad, nanti, kalau terjadi aku jawab. Dijawab oleh Imam Ahmad rahimahullah, hatta waqa, nanti, sampai terjadi. Karena ikhwan ibn a'azakumullah, kadang-kadang pertanyaannya betul-betul melampaui batas, yang hampir-hampir tidak mungkin, atau hampir-hampir jauh, kapan terjadinya, wallahu ta'ala alam. Ikhwan ibn a'azakumullah, alhamdulillah, agama ini tidak mengajarkan kesusahan. Agama ini mengajarkan kemudahan. Inna hadha ad-din yusrun, walan yushadad din ila ghalabah. Rasulullah SAW pernah mengatakan dengan kalimat, man syaddada syaddadahullah au yusaddiduhullah, siapa yang mempersulit agama, Allah akan bikin sulit dia. Siapa yang mempersulit agama ini, maka niscaya Allah akan jadikan dia susah. La tusyaddidu fasyaddadallahu alaikum. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud. La tusyaddidu fashaddadallahu alaikum. Jangan kalian berlebih-lebihan membuat susah, niscaya Allah akan susahkan kalian. Ikhwan ibnina azakullah, alhamdulillah, hadis ini tepat sekali di dalam babnya, yaitu iqtisad fit ta'ah, kesederhanaan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam, bisawab, wabillahi taufiq.